bos apa di dompetmu yang kok kamu diam begitu sayang, jawab atau aku pergi sayang. Jangan kira ku tak tahu yang tak mudah kau bodohiku yang tolong dengarkanlah aku. Tapi sayang, masih pantaskah kau ku panggil sayang? Cerita semua apa mauku, siapa dirinya, karena memang tak ada yang lain. Terus hubungiku lagi, jangan bilang ini yang terakhir. Aku ngerti kamu, kamu ngerti aku, aku sayang kamu selamanya. Aku